Allah fakir sedangkan mereka yang kaya. Allah mengancam dengan kalimat sanaktubu ma qalu, yakni akan Allah catat, Allah mendengar ucapan mereka dan Allah akan mencatatnya, dan tentunya Allah akan mengadab mereka. Dan juga perbuatan lainnya, qatlahumul anbiya an-nasihin, perbuatan mereka yaitu membunuh para nabi yang memberikan nasihat pada mereka. Wa annahu sayu'aqibahum ala dhalika ashadd al'uqubah, dan Allah akan membalas mereka dengan sekeras-keras balasan. Niscaya Allah akan katakan pada mereka, dzuqu, rasakanlah adab al-hariq, adab yang membakar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Al-muhriq yang membakar, an-nafit minal badan ilal afidah, yang membakar badan sampai ke dalamnya dan akan membakar apa yang ada dalam hatinya. Wa anna adabahum laysa zulman, dan Allah mengkhabarkan bahwa adab Allah tersebut bukan kedzaliman. Allah menyatakan dalam beberapa ayatnya, wa ma ana bidzallamin lil abid, sedangkan dalam ayat ini, wa anna Allah laysa bidzallamin lil abid, dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi para hamba. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mengapa demikian? Karena ini akibat perbuatan mereka sendiri. Bima qaddamat aydihim. Adapun kedzaliman, maha suci Allah dari sifat kedzaliman. Fa innahu munazzahun an dzalik. Allah maha suci, tidak memiliki sifat zulm. Wa innama dzalika bima qaddamat aydihim. Sesungguhnya adab tersebut ditimpakan atas mereka karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Minal makhazi wal qada'ih. Dari berbagai macam kekejian-kekejian dan berbagai macam kejelekan-kejelekan yang mereka perbuat. Itu sebabnya mereka diadab. Allati awjabat istihqaquhumul adab, yang menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkan adab. Wa hirmanihimus thawab, dan mereka terhalang dari pahala. Wa qad dzakara al-mufassiruna anna hadhihi al-aya nazalat fi qaumin min al-yahud, dan sudah disebutkan oleh beberapa ahli tafsir bahwa ayat ini mengenai satu kaum dari kalangan Yahudi. Yang takallamu bidzalik, yang mereka berbicara seperti itu. Wa dzakaru minhum, di antaranya mereka sebutkan, ini para ahli tafsir menyebutkan salah satunya Finhas Ibn Azura, min ru'asai ulama'il Yahud, dari salah satu tokoh-tokoh ulamanya Yahudi di Madinah. Wa anahu lamma sami'a qala Allah Ta'ala, orang ini mengejek dan mengucapkan kalimat tersebut, innallaha faqir wa nahnu aghnia, adalah ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang baik. Atau ayat wa aqradu Allah qardan hasana, maka mereka Yahudi mengejeknya dengan kalimat berarti Allah fakir sedangkan kami yang kaya. Astagfirullah. Berpura-pura tidak tahu padahal mereka tahu. Berpura-pura tidak ngerti padahal mereka paham. Ini Yahud. Qala ala wajhi takabbur wa tajarru. Mereka mengucapkan kalimat itu dengan sisi takabbur, sombong. Wa tajarru, lancang, gegabah. Hadhihi al-maqalah adzahahu Allah fadzakaraha Allah anhum. Ucapan ini mereka ucapkan, semoga Allah jelekkan dia, maka Allah sebutkan tentang mereka, wa akhbara annahu laysa bibida'in min syana'ihim. Allah khabarkan perbuatan mereka yang jelek itu, kemudian Allah khabarkan bahwa perbuatan itu bukan baru bagi mereka. Bukan bid'an minhum. Bukan perkara baru pada mereka. Min syana'ihim. Bukan perkara baru dari kejelekan-kejelekan mereka. Artinya mereka sudah biasa mengucapkan kejelekan-kejelekan, kekufuran-kekufuran. Dan sudah biasa melakukan hal-hal yang buruk. Apa di antaranya? Waqatlahumul anbiya. Mereka membunuh para nabi. Balqad sabaqalahum min asy-syana'i'. Bahkan sudah terjadi pada mereka sebelum ini dari sekian banyak syani'ah. Dari sekian banyak syani'ah. Jamaknya syani'ah, syana'i'. Kejelekan-kejelekan. Ma huwa nadhiru dhalik. Apa yang semirip dengan itu, sama jeleknya, sama busuknya, atau yang lebih dari itu, atau yang kurang dari itu, atau yang mirip dengan itu. Mereka sering melakukan hal-hal yang seperti itu. Laisa bibid'in min syana'ihim. Itu bukan hal baru dari kejelekan-kejelekan mereka. Wa huwa di antara kejelekan yang mereka sudah lakukan juga, waqatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Hadal qaid yuradu bihi anahum tajarrawu ala qatlihima ilmihim bishana'atihi. Qaid ini, ikatan ini memang dimaksudkan, yaitu mereka lancang, gegabah, terlalu berani berbuat sesuatu dalam keadaan mereka tahu kalau itu sangat jelek. Ini Yahud. Berbeda dengan mereka-mereka yang dalun al-mudallun. Berbeda dengan mereka-mereka yang sesat dan menyesatkan. Yang salah jalan. Yang kesasar. Yang gak tahu jalan. Gak mengerti mana hak, mana batil. Sehingga mereka terjerumus dalam kebatilan. Yahudi berbeda. Bukan tidak tahu. Bukan tidak mengerti. Mereka membunuh para nabi. Ma'a ilmihim. Bishana'atihi. Mereka membunuh para nabi dalam keadaan tahu bahwa perbuatan itu sangat-sangat jelek. La jahlan wa dalalan. Bukan karena kebodohan, bukan karena kesesatan. Bal tamarrada atau tamarrudan wa inada. Bahkan mereka lakukan tamarrudan wa inadan wa juhudan. Menentang. Sengaja-sengaja menentang ayat, menantang ayat ini. Ikhwanuddin a'azakumullah Yahudi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman-ancaman keras. Dan kata Allah, ketika aku mengatakan rasakan adab yang membakar, aku tidak zalim, kata Allah. Karena kalian sendiri yang berbuat dengan perbuatan yang layak dia adab. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar." Yaitu orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepada kami bahwa kami tidak akan beriman kepada seorang rasul pun hingga membawakan bukti-bukti berupa kurbanin ta'kuluhun nar, satu kurban yang dimakan api. Kurban yang ditaruh di tengah padang pasir dan kemudian Allah ambil dengan petir dan kemudian hilang. Kalau enggak begitu, kami enggak akan percaya, kata mereka. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan mereka. Mereka mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatasnamakan Allah artinya mengatakan bahwa Allah telah berpesan pada kami. Allah telah berpesan pada kami, jangan percaya kalau Rasul tidak membawa bukti biqurbanin ta'kuluhun nar. Kalau tidak membawa bukti dalam bentuk kurban yang dimakan api, maka jangan percaya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, padahal kita tahu bahwa para anbiya memiliki mukjizat-mukjizat yang berbeda-beda, tidak sama. Maka mereka berdusta atas nama Allah dalam keadaan perbuatan mereka atau ucapan mereka itu enggak bisa dipercaya, la syar'an wala aqlan wala fitratan. Enggak bisa dipercaya, enggak bisa diterima. Secara syar'i sudah jelas mereka berdusta atas nama Allah, enggak ada dalil, enggak ada hujjah. Yang kedua, perkara yang bertentangan dengan kenyataan. Yukhaliful waqi'. Para anbiya memiliki masing-masing mukjizat-mukjizat dan tidak sama mukjizatnya. Tidak harus mukjizatnya adalah kurbanin ta'kuluhun nar. Tidak mesti kurban yang dimakan api. Demikian pula secara akal tidak mungkin satu nabi dengan nabi yang lainnya memiliki mukjizat yang sama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Qul, katakan pada mereka. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa bil ladzi qultum. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Katakan telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelumku dengan keterangan yang jelas dan dengan apa yang kalian katakan. Ini dengan mukjizat yang kalian katakan tadi. Kurban ta'kuluhun nar. Falima qataltumuhum. Maka mengapa kalian membunuh para anbiya tersebut? In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang jujur akan percaya dengan rasul yang membawa mukjizat, yaitu kurban ta'kuluhun nar, kenapa kalian tidak beriman pada nabi-nabi yang telah lalu? Yang mereka akan mengumpulkan ghanimahnya, pampasan perangnya, di tengah padang pasir dan kemudian disambar dengan petir atau api dari langit dan kemudian sirna. Kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian bunuh mereka? Fa in kadzabuka, dan kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasul al-mukhatab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasul, faqad kudziba rusulun min qablik, maka rasul-rasul sebelummu juga sama, mereka didustakan. Ja'u bil bayyinat, padahal mereka datang membawa keterangan yang jelas. Wazzubur wal kitabil munir, munir, membawa keterangan yang jelas, membawa kitab, membawa ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yukhbiru ta'ala an haliha ula'il muftarin. Allah menghabarkan tentang mereka-mereka para pendusta. Al-qailin, yang berkata innallaha ahida ilaina, yang berkata bahwa Allah berpesan pada kami. Ay taqaddama ilaina wa awsa. Mana ahida, yakni memberikan pesan yang telah lalu, yang telah lama, memberikan wasiat. Alla nu'mina li rasulin hatta, agar kita tidak beriman pada seorang rasul pun hingga mendatangkan kurban yang dimakan api. Fajama'u bainal kadhib 'ala Allah, maka mereka mengumpulkan sekian kejelekan antara kedustaan atas nama Allah yang pertama, wa hasr ayatir rusul, dan mengkhususkan ayatir rusul hanya pada kurbanin ta'kuluhun nar. Kedustaan pertama, Allah berpesan pada kami padahal Allah tidak berpesan pada mereka. Kedustaan kedua, bahwa tanda-tanda kerasulan adalah mendatangkan kurbanin ta'kuluhun nar, mendatangkan kurban yang dimakan oleh api. Ya'ni maqaluhu minal ifkil mubin. Ini sesuai dengan apa yang mereka ada-adakan dari kedustaan yang sangat nyata. Wa annahum in lam yu'minu bi rasulin lam ya'tihim bi qurbanin ta'kuluhun nar fahum fi dhalika muti'una li rabbihim. Yang berarti kata mereka, kalau mereka tidak percaya kepada seorang rasul yang tidak membawakan kurban yang dimakan api, maka mereka mentaati Rabb mereka. Berarti mereka mentaati pesan dari Rabb mereka, multazimuna ahdahu, berpegang dengan pesan yang Allah pesankan pada mereka. Astagfirullah. Kedustaan yang sangat nyata. Wa qad alima anna kulla rasulin yursiluhu Allah yu'ayyiduhu minal ayati wal barahin. Dan sudah diketahui bersama bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah pasti didukung oleh bukti-bukti dan ayat-ayat yang menunjukkan kerasulannya. Ma ala mitlihi amanal bashar, yaitu apa-apa yang dengan seperti itu manusia jadi percaya. Walam yaqsurha ala ma qaluh, tidak khusus hanya seperti yang mereka ucapkan. Tidak khusus kurbanin ta'kuluhun nar. Wa ma hadha, bersama dengan itu juga, faqad qalu ifkan lam yaltazimuhu batilan lam ya'malu bih. Itu pun mereka telah berkata satu ucapan dusta, ternyata mereka juga enggak konsekuen dengan kedustaan yang mereka buat. Apa itu? Rasul-rasul yang pernah membawa bukti kurbanin ta'kuluhun nar, kenapa kalian bunuh? Mereka Bani Israel terkenal membunuh para anbiya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Di antaranya Nabi Zakaria yang dibunuh oleh mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beberapa anbiya yang dibunuh oleh mereka Bani Israel, padahal mereka para anbiya tersebut membawa bukti-bukti, bahkan membawa alladhi qultum, membawa apa yang kalian sebut tadi, kurbanin ta'kuluhun nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dulu di zaman Qabil dan Habil, dua anak Adam alaihi salam, mereka berkurban masing-masing. Tanda diterimanya kurban tersebut adalah disambar dengan api atau dihilangkan, dimusnahkan dengan api yang datang dari langit. Maka mereka menunggu keduanya. Ternyata diterima yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima marah dan berkata, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Yang satu menjawab, wa in basatta yadaka ilayya litaqtulani, kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan menjulurkan tanganku li aqtulak. Sampai akhirnya benar-benar dibunuh. Ikhwanuna a'azakumullah, itu kisah zaman anak-anak Adam alaihi salam. Dan kemudian barakallahu fikum, setelah itu para anbiya tidak dihalalkan bagi mereka pampasan perang. Dikemanakan pampasan perang? Tidak dikembalikan pada musyrikin kufar, tetapi diletakkan di tengah padang pasir, dikumpulkan seluruhnya, dan kemudian juga ta'kuluhun nar, dimakan api, hilang. Ikhwani fiddina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menginginkan bahwa mukjizat para nabi sama seperti itu, enggak bisa beda. Bahkan mengatasnamakan Allah, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah memberikan pesan pada kami agar kami tidak percaya kepada seorang rasul pun kecuali membawa bukti kurbanin ta'kuluhun nar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini barakallahu fikum, pertama kedustaan yang nyata, kedua mereka juga enggak konsekuen. Nabi-nabi yang membawa bukti-bukti pada mereka, bahkan membawa apa yang mereka ucapkan tadi, tetap mereka bunuh. Lam yaltazimuhu, berarti mereka sendiri enggak konsekuen dengan pesan tersebut. Pesannya sudah dusta, mereka enggak konsekuen juga. Waha walihada amarallahu rasulahu an yakula lahum. Oleh karena itu Allah perintahkan nabinya untuk menjawab mereka. Allah bimbing nabinya untuk menjawab. Qul, ay qul ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelumku dengan keterangan-keterangan yang jelas, wa dilalat ala sidqihim, dan bukti-bukti kebenaran mereka, wa billadhi qultum, dan juga membawa apa yang mereka katakan, yakni bi an atakum bi qurbanin ta'kuluhun nar, yaitu ketika membawa kepada kalian satu kurban yang kemudian dimakan api. Falima qataltumuhum, mengapa kalian bunuh mereka? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar mendapatkan pesan dari Allah, jangan percaya kecuali pada rasul yang membawa kurbanin ta'kuluhun nar, kenapa kalian bunuh mereka yang membawa bukti-bukti tersebut? Ai in kuntum shadiqin fi da'wahumul iman bi rasulin ya'ti bi qurbanin ta'kuluhun nar. Artinya, jika kalian jujur, kalian beriman dengan rasul yang membawa kurban ta'kuluhun nar, faqad tabayyana bihadza kadzbuhum, ternyata kalian bunuh juga, maka telah jelas dengan ini kedustaan kalian. Wa inaduhum wa tanaquduhum, jelas kedustaan mereka, jelas penentangan dan tantangan mereka terhadap kebenaran, dan kontradiksi mereka. Tanaqub, kontradiksi. Omongan dan perbuatan tidak sesuai. Thumma salla, kemudian Allah menghibur nabinya. Salla dari kata tasliyah, wa tasliyah adalah hiburan. Hiburan dalam artian menghibur supaya tidak terlalu sedih, agar tidak terlalu sedih. Maka Allah katakan padanya, kalaupun mereka mendustakan engkau, jangan sedih. Nabi-nabi telah lalu juga sama, didustakan oleh kaumnya. Ini barakallahu fikum tasliyah minallahi ta'ala. Fa in kadzabuka, kalaupun mereka mendustakan engkau, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, faqad kudziba rusulun min qablik. Maka ketahuilah bahwa rasul-rasul yang telah lalu juga sama, mereka didustakan oleh kaum-kaumnya. Ai hadhihi 'adatud dhalimin, itulah kebiasaan orang-orang zalim mendustakan rasul-rasul. Wada'buhum al-kufur billah, kebiasaan mereka adalah kufur kepada Allah. Wa takdzib rusulillah, dan mendustakan rasul-rasul Allah. Walaysa takdzibuhum li rusulillahi an qusuri ma ataw bihi, dan tidaklah pendustaan mereka itu kepada para rasul bukan karena kurangnya apa yang dibawa oleh para rasul tersebut, bukan kurang jelas, bukan kurang keterangan-keterangan, bukan kurang bukti. Awadami tabayyun hujjah, tabayyun hujjah, bukan karena kurang jelasnya hujjah, bukan. Bal qad ja'u bil bayyinat, bahkan para rasul tersebut sudah datang membawa bukti-bukti, keterangan yang jelas. Ai al hujaj al aqliyah wal barahin al naqliyah, mereka sudah membawa hujjah-hujjah yang bisa dicerna oleh akal-akal mereka, dan juga burhan, bukti-bukti yang dinukil dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat, kitab-kitab. Rasulullah SAW seringkali sedih ketika mengingatkan mereka, menasehati mereka, mengajak mereka kepada tauhid, ternyata mereka enggak mau ikut. Diulangi yang kedua kalinya, masih gak mau ikut. Sampai yang ketiga kalinya, tetap mereka mencerca, menghina, tertawa, berpaling, mengejek, segala macam. Maka Rasulullah SAW sedih. Apakah aku kurang jelas menjelaskannya? Atau mungkin mereka masih belum mengerti apa yang aku sampaikan? Aku mengajak pada surga dan menyelamatkan mereka dari neraka. Mengapa mereka enggak mau ikut? Kadang-kadang seseorang menyalahkan dirinya. Jangan-jangan aku kurang ini, kurang itu. Maka Allah hibur Rasulnya. Tidak. Engkau tidak kurang apa-apa. Menjelaskan sudah jelas. Bukti-bukti sudah jelas. Rasul-rasul yang telah lalu juga didustakan. Padahal mereka membawa bukti-bukti. Padahal mereka membawa bayinat, wal-hujaj, wal-barahin, wal-ayat, wal-mu'jizat. Kurang apa? Berarti barakallahu fikum, memang itulah kebiasaan mereka-mereka yang dikatakan oleh Allah ahlul kufur. Kebiasaan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Bukan kurang jelas. Bukan kurang hujjah. Mereka jauh bil bayinat. Mereka dulu sudah membawa keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang jelas. Tetapi toh tetap mereka tolak. Mereka membawa zubur. Yani kitab-kitab. Al-mazburah al-munazzalah minas sama. Yang diturunkan oleh Allah dari langit. Toh mereka juga gak percaya. Bagaimana kalau Rasulullah SAW menerima wahyu, terdiam, tertunduk, bahkan berkeringat dingin di waktu yang sangat panas, atau terbalik, berkeringat dingin di waktu yang sangat dingin. Beliau berkeringat, kemudian membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bahkan sebagian ayatnya menegur dirinya dan yang lainnya. Jelas itu bukan dari Nabi, tapi dari Allah SWT. Sedangkan mereka yang telah lalu, lebih jelas lagi ayat-ayat tadi dalam bentuk tulisan yang turun dari langit. Mazbur, munazzal. Bagaimana? Masih gak percaya juga? Padahal turun dari langit langsung sebagai tulisan. Ikhwan ibn a'azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allati la yumkin an ya'tiya biha ghairur rusul. Yang seperti itu, az-zubur, al-mazburah, al-munazzalah minas sama, tidak mungkin dilakukan oleh selain para rasul. Perkara-perkara yang khariqul 'adah, yang luar biasa, keluar dari kebiasaan, itu cuma ada dua kemungkinan. Imma dari orang yang terbaik atau dari orang yang terjelek. Yang terbaik adalah para anbiya dan para rasul yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala wahyu dan mukjizat-mukjizat. Orang yang terjelek adalah mereka yang membuat permainan-permainan syaitaniyah. Permainan-permainan syaitaniyah. Sihir-sihir. Maka barakallahu fikum. Kalau ada seseorang yang memiliki keanehan-keanehan, kata Imam Syafi'i, lihat saja. Apakah orang itu perangainya cocok dengan sunnah atau tidak? Kalau cocok dengan sunnah, itu tanda-tanda karamah dari Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Tetapi kalau tidak mencocoki sunnah, fa'lam, ketahuilah, annahu minasyaitan, bahwa itu dari syaitan. Permainan syaitaniyah. Ikhwan ibn a'azamullah, kenapa kok dia bisa memiliki keanehan-keanehan? Wah hebat sekali. Oh dia waliun min awliyaillah. Sebentar. Jangan keburu memutuskan. Lihat. Apakah perbuatannya, ucapannya sesuai dengan sunnah? Ternyata dia semedi di gua-gua. Jelas gak sholat jamaah. Bahkan jangan-jangan gak sholat juga. Kalau seperti itu, jelas bukan waliullah. Tapi waliyu syaitan. Barakallahu fikum. Para rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapatkan lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi mukjizat-mukjizat. Maka itu semua bayyinat yang tidak mungkin didatangkan kecuali oleh seorang rasul. Wal kitabil munir, dan juga mereka para anbiya membawa kitab-kitab yang sangat terang benderang. Yani al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat. wa bayan mashtamalat alaihi minal mahasinil aqliyah, dan penjelasan tentang apa yang terkandung di dalamnya, perkara-perkara baik secara akal, perkara-perkara yang baik. Apa diajarkannya? Diajarkannya misalnya setelah mendapatkan keanehan-keanehan luar biasa, yang diajarkannya apa? Diajarkannya suruh mencari bayi yang masih merah, kemudian dikorbankan ke dalam kawah gunung berapi. Itu kan perbuatan jahat. Atau disuruh untuk membawa najis, darah haid, untuk kemudian dipakai untuk begini dan begitu. Itu juga kotor, busuk, menjijikkan. Atau disuruh untuk menculik ini, disuruh untuk berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, ila akhirih. Itu semua perkara yang syurur, yang jelek secara akal. Jelas itu orang yang keanehannya adalah sihir. Tetapi para anbiya setelah mendapatkan dan menunjukkan karomahnya, mukjizatnya, Allah turunkan segala macam yang luar biasa padanya, apa yang diajarkannya? Silaturahmi, membantu orang miskin. Apa lagi? Menghormati tamu, berbuat baik pada tetangga. Kebaikan-kebaikan yang secara akal jelas ini diajarkan oleh orang baik. Maka ketika Rasulullah SAW gelisah, ada apa denganku, ada apa denganku, ketika mendapatkan wahyu yang pertama, dihibur oleh Khadijah, innaka latuqriqud dhaif wa tut'imul faqir, engkau menghormati tamu, engkau memberi makan orang miskin, engkau berbuat kebaikan. Lan yukhzikallah, kata Khadijah radhiyallahu taala anha, Allah enggak mungkin menghinakan kamu. Kamu orang baik, mengajarkan kebaikan. Tak mungkin Allah hinakan kamu. Ini jelas kamu adalah akan mendapatkan kebaikan, bukan kejelekan. Ikhwani fillah na'azakumullah, inilah yang dikatakan dengan ahkam syar'iyyah bayanu mashtamalat alaihi minal mahasin, yang dalam hukum syariatnya terkumpul semua kebaikan-kebaikan aqliyah yang secara akal juga baik. Mereka repot dengan berbagai macam kerusakan disebabkan narkoba, khomer, dan lain-lain. Al-Quran, Rasulullah sudah mengajarkan haramnya kullu muskirin khomrin wa kullu khomrin haram. Sudah lebih dulu. Ketika mereka repot dengan para penjahat, para perampok, para pembunuh, para pencoleng, Rasulullah SAW sejak awal Islam datang sudah diajarkan asyr minal mubiqat, 10 keharaman yang akan membinasakan. Di antaranya adalah membunuh, zina, kemudian sekian kejelekan-kejelekan sudah lebih dulu. Artinya hukum-hukum yang mereka katakan hukum positif, jadi ada hukum yang kata mereka hukum positif, semuanya yang mereka anggap positif dengan apa? Dengan akal mereka. Sudah ada dalam Quran, lengkap. Sudah lebih dulu. Mereka setelah kerepotan baru tahu bahwa ini bahaya. Setelah kesusahan. Sebelumnya gak percaya. Kalau sedikit gak apa-apa. Kenyataannya mereka akan repot juga terakhir. Ikhwani minna a'azakumullah, bahkan tidak boleh membunuh orang sipil dalam perang. Itu juga hukum positif yang disepakati oleh seluruh dunia. Tidak boleh membunuh rakyat sipil dalam perang. Ternyata juga sudah ada dalam hadis. Masya Allah. Ini juga bukti, barakallahu fikum. Atau mereka mendatangi kaum-kaumnya bil bayyinati waz zubur wal kitabil mubin, membawa bukti-bukti, mujizat-mujizat, membawa bukti-bukti, ayat-ayat yang diturunkan dari Allah SWT, membawa bukti-bukti, syariat yang sempurna dan baik. Munirun aidan lil akhbari sadiqah. Makna munir, menerangi, juga menerangi dengan berita-berita yang benar. Fa idza kana hadza 'adatuhum fi 'adamil imani bir rusul. Tetapi mereka toh tetap mengingkarinya, tetap menentang para anbiya, bahkan membunuh para anbiya. Maka jika demikian kebiasaan mereka terhadap nabi-nabi yang telah lalu, yaitu fi adamil imani bir rusul, yaitu mereka tidak mau beriman kepada para rasul, alladzina hadza wasfuhum, yaitu mereka-mereka yang seperti itu sifat-sifatnya, membawa bukti, membawa keterangan, membawa dalil, membawa hujjah, membawa syariat yang mulia, fala yahzunka amruhum, maka engkau jangan sedih ketika diingkari oleh kaummu. La yahummannaka sya'nuhum, jangan membuat bingung engkau, jangan membuat gelisah engkau keadaan mereka menentangmu, menolakmu, ila akhirih. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, ayat-ayat ini mengandung berita dari Allah tentang kejelekan Yahudi dan mengandung jawaban yang sangat telak kepada mereka. Lima qataltumuhum, kalau memang kalian jujur, kalian punya pesan dari Allah, kenapa kalian bunuh para anbiya yang telah lalu? Yang ketiga, ada tasliyah kepada Rasulullah SAW, bahwa engkau tidak sendirian, para anbiya yang dulu pun sama. Bukan karena kekuranganmu, bukan karena kurang jelas, bukan karena kurang hujjah, kurang bukti. Bukan, mereka memang begitu kebiasaannya sejak dulu. Ini tasliyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.